Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya tanyakan kepada guru kita, saya ingin setiap pertanyaan baik itu di sini ataupun di lain tempat minta dibukukan supaya kita mendapatkan ilmu setelah kita mengaji mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Yang kedua, bagaimanakah seorang tua yang dalam keadaan sakit tidak bisa kemana-mana, dalam keadaan sakit tersebut ada air, ada apa, tapi cara sholatnya ini ku bagaimana, ataukah diwudukan oleh orang yang hidup ataukah hanya orang sakit? Ya, orang sakit. Oh, itu. Ataukah diwudukan oleh orang yang sedang sehat ataukah hanya listibati sholat? Yang ketiga, biasanya di musola atau di masjid itu setelah adzan ada yang membaca Al-Quran, juga ada yang puji-pujian, ada juga yang tidak. Bagaimanakah keterangan tersebut? Kadang di masjid itu lain-lain gambarannya. Maka sekian dan demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpulkan jawaban memang kita perlu. Kalau ada tim sukarela, enggak sukarela enggak apa-apa, dibayar enggak apa-apa kalau ada. Enggak apa-apa, kita memang mencari tim-tim yang mau menulis. Kalau santri itu banyakan pekerjaan, kalau anak pondok itu adalah banyak tugas ya, dia harus menghafal dan sebagainya. Kita butuh mata ghostwriter, itu apa, tukang penulis yang sekiranya itu kita perlu untuk mengumpulkan. Boleh dikumpulkan, nanti diedit lagi, dan itu penting. Bahkan anak-anak kita, kita wajibkan untuk menghafal itu, yang sudah belajar berceramah. Karena insya Allah kalau sudah menghafal apa-apa yang pernah ditanyakan orang, mereka punya bekal. Kalau ditanya orang, sebab pertanyaan di mana-mana ya muter itu saja. Tapi kalau ditulis, betul kata penanya, pengapi yang menganjurkan, memang bisa dihafal kan. Tapi kalau dengar segini, masya Allah, kekuatan menghafal kita kan macam-macam. Ada yang suka pecin, ada yang hafal satu lupa dua, ada yang hafal satu memang betul-betul hafal, ada macam-macam kemampuan kita kan. Jadi kita macam-macam, ada yang betul-betul cerdas dengar. Sebab santri kita itu banyak yang kalah dengan para jamaah. Santri itu udah hafal-hafal, ada ya maklum. Maksudnya kita memberikan contoh, ada yang mendengar langsung hafal, ada. Santri itu ada yang sudah dua kali, tiga kali disebut di majlis, ditanya, masih gak hafal katanya. Gak nyambung ada. Ya kalau itu santri, kalau luar santri insya Allah lebih cerdas semuanya. Cuman ya itu, kita perlu dibukukan, itu penting. Terima kasih atas anjurannya, semoga ini bisa benar-benar manfaat. Memang pertanyaan, dan pertama bukan itu saja. Kalau ada salah itu bisa nanti diralat kembali. Jadi ada kekurangan diralat, yang kurang ditambah. Kalau salah, kita pengen ada yang mencermati. Ya selama ini memang ya kita meyakini bahwasanya yang kami sampaikan atas apa yang telah kami pelajari. Jadi makanya ini direkam semuanya, aman tuh, ada direkod semuanya. Jadi nanti siapa yang mendengar, kalau ada salah tolong sampaikan, termasuk anak santri, kok Buya ngomongnya berbeda di antara majelis dengan ini, sampaikan. Nah ini nanti kita jelaskan, dan itu ilmu yang berharga buat kami kalau ada orang yang mengkritisi jawaban kami. Tapi jangan gunjing di radio lain atau di media lain, itu musibah. Apalagi ada yang dapat laporan mendengar jawaban sepotong. Orang yang sefaham dengan kita, sama-sama ahli tawasul, rupanya ada yang laporan sepotong. Kita dikritik, ya Syekh, Kiai, Panjenengan dengar semuanya atau sepotong? Saya itu kalau menjawab itu bisa saja satu masalah itu 2 menit, 3 menit, 4 menit. Enggak mungkin, hampir tidak pernah menjawab jawabannya. Boleh, tidak. Enggak ada itu. Nah ini kadang-kadang sepotong-sepotong ini bermasalah. Maka ini direkod semuanya, selamat insya Allah. Itu kalau memang ada tim yang mau menulis, waduh itu luar biasa. Bahkan nanti kalau sudah dicetak, itu kita tinggal nyisipkan hujah dalil. Sekarang kan kita memang diajari sombong oleh sebagian orang, gaya-gaya pakai dalil, itu gayanya orang sombong. Ya kita ngikut-ngikuti dikit-dikit gaya sombong, tapi semoga Allah ngampuni ya. Pakai dalil, padahal artinya dibedakan, gak sesuai ya. Itu adalah banyak orang dusta dengan gaya dalil-dalil itu. Alhamdulillah ulama kita punya dalil, dan kita juga belajar dalil, ibaratnya begitu. Dalilnya ada dihadirkan para ulama-ulama, tapi betul yang disampaikan ini perlu dibukukan sebagai pegangan permasalahan-permasalahan yang disebutkan. Kalau orang sakit bagaimana dia untuk melakukan wudu? Sebisanya, ada yang menolong atau tidak, kan begitu. Kalau dia tidak bisa, dia di mana hidupnya? Kalau dia bisa melakukan sendiri, melakukan sendiri. Kalau dia perlu yang membantu, membantu, biarpun harus membayar kalau dia punya duit. Tapi membayarnya adalah tidak boleh harganya berlebihan, harga ujratul mithil. Tukang bayar gaji berapa? Kita bayari untuk mewudukkannya. Jangan sampai untuk biaya pengobatan 50 juta sebulan, 5 juta, 20 juta sebulan kadang-kadang rela membayar, tapi untuk nyewa orang mewudukkannya 500 ribu sebulan enggak mau. Ini kan keblinger, anak keblinger, enggak ngerti bakti ke orang tua. Orang tuanya sudah parah, loyo, sekarat, di rumah sakit, sadarnya sesaat-saat, sudah begitu enggak diajari sholat. Ini kan anak durhaka. Jadi orang, anak yang baik kepada orang tua, di saat orang tua sudah tidak butuh makan dan sebagainya, didekatkan kepada Allah. Jangan sampai anak senang biaya membiayai ibunya sakit 20 juta tenang-tenang saja, tapi membayar orang untuk membimbing sholatnya enggak mau. Ketuker ini. Bayari orang untuk mewudukkannya. Mungkin Anda sibuk kemanapun Anda pergi, tapi ibu Anda bisa sholat. Bayari orang, Ustadz, Nak, Santri, Kang Santri, ini aku beri 500 ribu, tolong. Setiap waktu sholat kamu kesini. Dibimbing sholat. Ya ini perlu diperhatikan kayak semacam ini. Ini adalah yang sering dilupakan oleh orang. Sehingga banyak orang meninggal dunia kok punya utang sholat. Ini kan unik ya. Ada orang meninggal dunia punya utang sholat. Unik. Anaknya pada di mana? Kalau dia mah yang sakit dia bingung. Gak ada yang nolong, diimpus misalnya atau diapain. Begini kan bingung dia. Sebetulnya ini anak yang punya kewajiban dan ada ilmunya. Boleh dijamak sholatnya. Kalau gak bisa air pakai tayamum. Ngadepnya pun digampangkan. Kalau bisa ngadep kiblat berdiri-berdiri, gak bisa duduk barengan. Ini gampang. Seperti yang pernah kita berikan mukadimah tentang sholat, gampang. Jadi kalau tidak bisa dengan air atau tidak ada yang mewudukkannya, misalnya ada air di belakang rumah, dianya di dalam di atas ranjang di dalam rumah, keluar gak mampu, gimana caranya? Ada tayamum. Kalau ngambil debu pun enggak bisa, ya, maka dia sholat faqidut tahura. Ini sholatnya orang yang tidak punya alat berwudu, maka nanti kalau sudah sembuh, sudah aman, dia mengulang. Jadi intinya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Misalnya, ya gampang saja, misalnya orang sakit, yaitu mau keluar enggak bisa, atau ada air ya, kata dokter, awas kalau pakai air ini mati sampean, wah. Ya jangan pakai air, maka langsung tayamum. Gampang. Tayamum saja, ambil air seputuk, ambil debu. Debu itu enggak usah banyak-banyak, sudah kita sebutkan kemarin, seujung sendok teh sudah cukup, enggak usah pakai satu cangkul. Untuk tayamum itu seujung sendok teh taruh di kertas, diratain begini, langsung aja blek, beres. Selesai, sah sholatnya. Dan kalau orang sakit enggak usah mengulang. Kemudian di musala ada orang membaca Al-Quran, ada orang membaca puji-pujian, sholawat, semuanya adalah boleh. Karena membaca sholawat kapan saja dan di mana saja. Yang penting suaranya, lagu-lagunya jangan mengganggu orang sholat, termasuk membaca Al-Quran pun boleh. Asalkan jangan mengganggu orang sholat. Kalau mengganggu orang sholat jadi tidak boleh. Mengganggu orang yang sholat tidak diperkenankan. Cuma orang-orang harus tahu, baca sholawat seperti apa sih yang ganggu orang? Yang ganggu orang tuh kayak apa? Kalau sholawatnya enak, sholatullah, lagu suaranya enak, kira-kira terganggu atau tidak orangnya? Ya, suaranya enak, lembut. Bagaimana bisa terganggu? Kalau jujur, sholatullah, sholawatullah, itu mungkin ganggu ya. Jadi sederhana, tapi biasanya saya bisa terganggu dengan sholawat Anda yang bagus, karena apa? Dari dulu saya sudah tidak senang sama sampean, karena sampean tawasulan, itu loh. Nah, biasanya begitu, sampean suka tahlilan. Padahal sederhana itu, kasusnya adalah kasus membaca qasidah dan sebagainya. Cuman, utamakan mempercepat waktu sholat. Sebab kadang-kadang di kampung kita ini, sholat maghrib itu membaca sholawatnya panjang seperempat jam. Ini hati-hati, bisa sampai nanti keluar waktu maghribnya ya. Jadi kalau maghrib dipercepat azan langsung ya. Kalau mau melakukan sholat sunat sebelum maghrib itu ada, jangan bilang nggak ada. Memang, tapi tidak muakkad. Qabliyah maghrib dua rakaat selesai, setelah itu langsung sholat fardu. Salat fardu. Baik, kemudian terus lalu apa yang harus saya lakukan di kampung? Baca Al-Quran atau baca solawatan? Jawabannya adalah pokoknya sampean Anda jangan nyeleneh gitu toh. Kalau di situ enggak biasa, ya sudahlah ikuti. Kalau biasa, ya ikuti. Sebab nyeleneh itu bikin pusing. Itu saja. Karena semuanya adalah kan diem, enggak pakai Al-Quran, ya sudah baca Al-Quran. Enggak usah dirubah Al-Quran. Al-Quran bagus. Sebab orang kadang-kadang pengen merubah semuanya. Asalkan ini dirubah, itu adalah bikin masalah juga. Kebiasaan itu adalah dipatuhi asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kebiasaan baca solawat bagus, kebiasaan baca Al-Quran bagus. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam urusan kemasyarakatan.